Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khayral haditsi kitabullah wa khairul hadiyah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan buku ataupun kitab Al-Aqidah atau Hamiyah yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala. Sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lewat tentang keimanan pada Allah, demikian juga para malaikat, demikian juga kitab-kitabnya, demikian juga para rasul, demikian juga hari akhir dan beriman pada takdir al-qada wal qadar, kemudian juga tentang kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang Isra Mi'raj, demikian juga tentang syafaah, demikian juga permasalahan yang lainnya. Dan kita masih berbicara tentang permasalahan al-qada wal qadar, takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga al-iradah, kehendak. Disebutkan pada pertemuan terakhir tentang permasalahan takdir ini, menyeleweng dalam permasalahan ini dua kelompok, yaitu al-qadariyah demikian juga al-jabariyah. Al-qadariyah yang sering kita ulang-ulang, mereka adalah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-Jabariyah sebaliknya, menggantungkan diri pasrah kepada takdir tanpa berusaha. Mereka adalah orang-orang Jabariyah, dan masing-masing kelompok ini mengambil dalil-dalil baik Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pendapat mereka. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban untuk berusaha. Kemudian juga kita sebutkan tentang al-kasbu atau usaha, itu berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Asy'ariyah yang menisbahkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, maka mereka mempunyai pemikiran yang secara hakikatnya lebih condong kepada pendapat Jabariyah. Ya, demikian. Disebutkan pada pertemuan terlewat mereka tentang permasalahan al-kasbu atau usaha. Mereka memang meyakini bahwa perbuatan hamba tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasbu minal ibad, demikian juga usaha dari hamba. Seperti ucapan Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, wa afalul ibad hiya khalqullah. Dan perbuatan-perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasbun minal ibad, dan usaha dari hamba. Sebagaimana apa yang kita sebutkan dari pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga meyakini bahwa untuk seorang berusaha. Tapi orang-orang Asy'ariyah, ya, mereka tentang masalah al-kasbu atau usaha ini, akhirnya ya secara hakikat adalah seperti pendapat orang-orang Jabariyah. Ya, ini apa? Bahwa usaha manusia itu tidak ada manfaatnya. Sehingga disebutkan oleh para ulama dengan istilah yang ya yang masyhur, ya, mereka mengatakan bahwa manusia itu adalah majburun. Ya, mereka itu adalah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita sebutkan, al-insanu majburun majburun fi surati mukhtar. Al-insan majburun fi surati mukhtar. Ini sudah. Yaitu manusia itu dipaksa dalam bentuk seakan-akan apa, mendapatkan pilihan dalam keadaan dia boleh memilih, tetapi sebenarnya menurut mereka manusia itu dipaksa. Lafaz ini sudah cukup untuk menggambarkan bahwa mereka itu lebih condong kepada pendapat Jabariyah, ya orang-orang Asy'ariyah itu. Al-insanu majburun, manusia itu adalah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi surati mukhtar, walaupun bentuknya atau gambarannya seakan-akan mereka itu memilih, tapi sebenarnya mereka itu apa? Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Asy'ariyah. Paham? Ini kesimpulan yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian juga disebutkan oleh beliau Allah taala tentang makna la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini ungkapan yang sering diulang-ulang. Entah ini dihafal lafaz seperti ini. La hilata lihat wala tahawul lihat wala haraka lihat an maksiatillah. An maksiatillah illa bi'aunatillah bima'unatillah walaku wa talihat ala ikumati ta'atillah wa sabat alaiha illa bi'aufiqillah. Dan kalimat la haula wa la quwata illa billah kemarin sudah kita sebutkan, ya, hadis yang berkaitan dengan masalah ini, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu sebagai imam muslim radhiyallahu anhu, bahwa itu adalah kanzun min kunuzi jannah. Kenapa demikian? Ya, ini lafadz la haula wala quwata illa billah itu termasuk kanzun. Kanzun itu apa? Simpanan. Dari simpanan-simpanan surga. Ya, bisa ditulis kembali. Ya, kalau mungkin belum ditulis. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Itu yang dikenal dengan lafadz haiqula. Haiqula. Haiqula yakni la haula wala quwata illa billah. Adapun yang hayya ala shalah, hayya al falah, ya. Maka ini adalah ya hawala. Kalau di sini hawala, la haula wala quwata illa billah. Maka di sini termasuk simpanan dari simpanan-simpanan surga. Kenapa? Yang pertama, karena menunjukkan ketundukan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kedua, bisa disebutkan juga tawatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan simpanan? Ya, karena simpanan itu sesuatu yang masih ada. Dan lebih banyak biasanya itu dari barang yang dia tampakkan. Namanya simpanan itu sesuatu yang kadang lebih banyak dari apa yang ada di tangan dia. Ya, berikutnya kita teruskan qala rahmatullahi taala sudah menyebutkan ya la haula wala quwata illa billah. Wa kullu shay'in yajri bi masyiatillah taala. Dan segala sesuatu berjalan dengan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ilmihi dan ilmunya, wa qada'ihi dan keputusannya, wa qadarihi dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qalabat masyiatuhu al-masyiati kullaha. Di sini masyiatuhu sebagai fa'ilnya. Al-masyiati sebagai maf'ul bihnya, alamatnya dengan kasrah. Kenapa? Karena jamak muannats salim. Kulaha sebagai badal. Berarti maknanya adalah ghalabat masyiatuhu, mengalahkan kehendak Allah itu. Al-masyiat, kehendak-kehendak semuanya, dari kehendak makhluk semuanya dikalahkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kasat iradatuhu al-iradati kullaha, dan membalikkan kehendak Allah itu kehendak-kehendak, keinginan-keinginan semuanya. Ya, mengalahkan kehendak Allah itu semua kehendak yang ada. Wa ghalaba qadahu al-hiyala kullaha, dan mengalahkan keputusan Allah Subhanahu wa taala al-hiyal, usaha. Demikian juga kadang diartikan juga tipu muslihat, semuanya. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qadanya juga, keputusan Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan semua usaha-usaha yang ada. Semua usaha yang ada itu dikalahkan oleh qada Allah Subhanahu wa taala. keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yaf'alu ma yasha'u. Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki. Wa huwa ghairu dzalimin abadan. Dan dia Allah Subhanahu wa taala tidaklah mendzalimi selama-lamanya. Allah tidak zalim selama-lamanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan tidak ditanya, yakni Allah tidak ditanya terhadap apa yang Allah lakukan. Wahum yus'alun, bahkan mereka lah yang ditanya, kita semua yang ditanya, kenapa bermaksiat, kenapa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan kemudian Allah yang ditanya, kenapa Allah menyesatkan hamba ini, kenapa Allah memberikan hidayah kepada orang ini, kenapa Allah mengadab hamba ini, memberikan nikmat kepada hamba ini. Tidak ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang masalah itu, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ditanya. Wahum yus'alun, bahkan mereka yang ditanya, kita lah yang ditanya. Berarti ini berkaitan dengan permasalahan sebelumnya, bahwa kasbun minal ibad, usaha itu dari hamba. Kita bisa memilih secara nalar, secara akal kita, kita bisa bergerak, ya, bisa kita ke kanan atau ke kiri, ya, menuju jalan kebaikan atau menuju jalan kejelekan. Kita bisa memilih secara akal kita. Ya, demikian. Jadi Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, bahkan kita semua yang ditanya, bahkan mereka lah yang ditanya. Ya, demikian. Ini yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini. Kemudian disebutkan tentang apa yang kita bicarakan tadi. Wa qul sa'id yajri bi masyiatillah ta'ala wa ilmihi wa qadarihi wa qadarihi. Yang dimaksud dengan masyiah, kehendak, demikian juga ilmu, demikian juga keputusan, demikian juga takdir atau kemampuan Allah Subhanahu wa taala di sini ada dua. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah qada al-kauni. Ya, perlu ditulis, ini penting sekali. Jadi makna dari atau maksud dari qulu syai'in yajri bi masyiatillah, segala sesuatu itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa ditulis, kehendak yang dimaksud di sini adalah kehendak al-kauni. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di alam semesta. Bisa ditulis bahwa kehendak yang dimaksud di sini, masyiah yang dimaksud di sini, itu adalah kehendak al-kauni. Kehendak yang terjadi di alam semesta. Ya, demikian. Demikian juga al-qadha di sini, itu adalah yang dimaksud adalah apa? Qadha kauni juga. Juga nanti akan disebutkan izin juga. Demikian juga kitab, demikian juga hukum, demikian juga tahrim. Ya, itu ada yang dimaksud adalah kauni. Jadi kehendak yang dimaksud di sini adalah kehendak kauni. Bukan kehendak syar'i, bukan kehendak yang disyariatkan. Paham? Jadi harus kita bedakan dalam hal ini. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala ada dua. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Al-Is ketika menjelaskan lafaz ini. Ini penting sekali, ya. Jadi segala sesuatu, ya, itu terjadi, itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah Subhanahu wa taala itu kehendak apa? Kehendak kauni. Ya, kehendak yang terjadi di alam semesta ini. Bukan dimaksud itu kehendak syar'i, bukan. Ya, seperti umpamanya, mudah sekali dipahami insyaallah. Kafirnya iblis, kafirnya Firaun, kafirnya Abu Lahab, itu adalah kehendak apa? Itu adalah kehendak kauni Allah Subhanahu wa taala, kehendak yang terjadi di alam semesta ini. Bukan itu kehendak syar'i, bukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafirnya seorang bukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Paham? Jadi apa yang kita bicara sekarang ini, segala sesuatu itu berjalan dengan kehendak Allah, itu kehendak apa? Kehendak kauni, kehendak yang terjadi di alam semesta. Bukan berarti kehendak syar'i, berarti Allah meridhoi Fir'aunnya, ya, kafirnya Fir'aun, demikian juga bermaksiatnya lu maksiat, atau kita sudah bermaksiat kemudian Allah meridhoi, tidak. Bukan, ini adalah ya masyiah ataupun qadha asy-syar'i. Paham? Ini. Jadi yang kita bicara sekarang ini adalah masyiah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, ini itu adalah kehendak kauni yang terjadi. Sekarang kita akan sebutkan untuk lebih memahami. Ya, setelah tadi kita sebutkan bahwa kehendak yang dimaksud dalam pembicaraan kita ini adalah kehendak kauni yang terjadi dalam semesta, yang terjadi. Bukan kehendak syar'i. Karena apa? Karena kehendak ada dua. Ya, kehendak itu ada dua. Fa innal qadha, demikian juga al masyiah, yakunu kauniyan wa syar'iyan, terbagi menjadi dua. Keputusan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yakunu kauniyan wa syar'iyan. Bisa dia itu kauni yang terjadi, yang kita perhatikan ya. Demikian juga syar'i. Syar'i itu khusus apa yang Allah cintai, paham? Mudah dipahami. Kehendak Allah yang syar'i itu kehendak yang Allah mesti cintai. Keputusan Allah syar'i itu keputusan yang Allah Subhanahu wa taala mesti cintai. Ya. Sedangkan kauni, qadha ataupun masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala kauni ini adalah sesuatu yang mesti terjadi, sesuatu yang mesti terjadi dan tidak mesti Allah cintai, paham? Perbedaannya demikian. Adapun syar'i itu mesti Allah cintai tetapi apa? Tidak mesti terjadi. Nah, itu paham, mudah dipahami sekali. Ya, jadi qadha terbagi menjadi dua, demikian juga iradah, keinginan, masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala ada dua. Yaitu apa? Qadha yang itu kauni. Apa itu kauni? Yang mesti terjadi, tapi tidak mesti Allah cintai. Seperti apa? Kafirnya Firaun terjadi, tapi apa kalau mencintai? Tidak. Ya. Demikian juga tadi. Syar'i ini apa? Qadha syar'i atau masyiah syar'i, keputusan Allah, demikian juga kehendak Allah yang syar'i. Maka ini bagaimana? Dia itu mesti Allah cintai, tapi tidak mesti terjadi. Nah, seperti apa? Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah. Maka ini mesti Allah cintai, tetapi tidak mesti terjadi. Apakah terjadi keimanan Firaun? Tidak ada kan? Nah itu. Sekarang dalilnya. Nah, sekarang kita bicarakan dalilnya. Amal qadha' kauni. Qadha' kauni, apa itu qadha' kauni? Atau masyiah, atau kehendak Allah yang itu tetap mesti terjadi. Itu dalilnya di dalam surat Fusilat. Ayat yang ke-12. Fa qadahunna sab'a samawat fi yawmaini. Kemudian Allah SWT memutuskan Allah menciptakan 7 lapis langit di dalam 2 hari. Nah, demikian apa? Ini suatu yang kauni yang terjadi. Adapun qadha yang itu dini, syar'i, agama dan itu adalah suatu yang disyariatkan. Surat Al-Isra ayat ke-23, untuk seorang berbuat baik kepada orang tua, demikian juga yang pertama yang beribadah kepada Allah. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah memutuskan dan Rabb memutuskan untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua untuk berbuat baik. Berarti qadha ini apa? Qadha syar'i. Paham? Juga lebih mudah lagi. Ya. Al-amru syar'i. Ya, al-amru syar'i dan al-amru kauni. Al-amr ini perkara yang dia itu terjadi. Ya, perkara itu kauni. Dalilnya adalah di surat Yasin ayat ke-82. Nah, ini sering diulang-ulang ayat ini. Yaitu amru kauni. Kita bisa tergambarkan ini. Innama amruhu idza arada shay'an ayakula lahu kun fayakun. Paham? Sesungguhnya hanyalah perkaranya Allah itu apabila Allah menginginkan suatu, ayakul lahu, untuk Allah mengatakan padanya kun fayakun, jadilah maka jadi. Ini adalah apa? Amru kauni. Ya, hanyalah perkaranya Allah, kalau Allah menginginkan suatu tinggal mengatakan kun fayakun. Kan demikian. Berarti ini perkara apa ini? Perkara kauni, ya kan? Yang terjadi kalau Allah mengendaki membuat ya 7 lapis langit kun fayakun. Demikian juga ya membuat bumi juga 7 lapis kun fayakun. Perkara yang dia itu kauni terjadi. Sedangkan dalil yang dia itu al-amru syar'i, perkara yang dia itu syar'i juga sama juga lafaznya dengan amrun. Tapi kalau tadi apa? Itu adalah kauni yang terjadi. Dan terjadi tidak mesti Allah cintai kan gitu. Sedangkan al-amru syar'i sesuatu yang mesti Allah cintai. Tetapi tidak mesti terjadi. Nah, itu apa? Seperti al-amru syar'i dari surat An-Nahl ayat yang ke-90. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguhnya Allah merintahkan amr. Paham? Amr di sini. Seperti yang tadi, tapi cuma maknanya lain kan? Kalau di sini yang syar'i, sungguhnya perkara Allah, sungguhnya ya'muru, sungguhnya Allah memerintahkan kepada keadilan dan kebaikan. Paham? gitu. Ya, bukan sesuatu yang mengungkap. Ya demikian. Jadi kehendak Allah terbagi menjadi dua, kehendak di itu kauni dan kehendak syar'i. Kemudian juga disebutkan yaf'alu ma yasha wa ma ghairu dzalimin abadan. Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah kehendaki dan Allah tidaklah zalim selama-lamanya. Dibicarakan di sini tidaklah Allah zalim bukan berarti maknanya seperti ucapan orang-orang mutakalimin, demikian juga Jahmiyah, Jabariyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak zalim di sini maknanya adalah apa? Sesuatu yang Allah tidak mampu. Nah, itu salah. Al-mumtani alladzi la yadkhul tahta al-qudrah, sesuatu yang ya terhalangi, yang tidak masuk di bawah kemampuan Allah, bukan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi hamba-Nya bukan berarti Allah tidak mampu. Allah mampu untuk berbuat zalim, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukannya. Ya demikian. Ya, Allah mampu. Bal kullu ma kana mumkinan fa huwa minhu. Bahkan segala sesuatu yang dia itu mungkin, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk melakukannya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tafadulan untuk memuliakan hamba-Nya, ya, maka tidak akan berbuat zalim. Bukan berarti Allah tidak mampu, tidak, Allah mampu, tapi Allah mengharamkan atas dirinya untuk berbuat zalim. Ya, disebutkan di dalam hadis ada di Bulughul Maram ini, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu min riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan fi ma yarwi an rabbi, dari ucapan Allah Subhanahu wa taala diskusi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi ini haram tu zulma ala nafsi wa ya mamba kusungi aku mengharamkan qadzaliman, aku mengharamkan qadzaliman atas diriku ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman, dan aku jadikan qadzaliman di antara kalian itu sesuatu yang haram. Fala tadzalimu, jangan kalian berbuat zalim. Ya demikian. Kemudian yang pandang yang panjang setelahnya. Dan sebutkan salah satu rawinya Imam Nawawi menyebutkan di antara hadis yang merasa senang, merasa bangga di situ orang-orang ya Ahlu Dimas, orang-orang Damaskus, karena rawinya dari mereka disebutkan ya, disebutkan sebagai rawi Said bin Abdul Aziz mengatakan karena Abu Idris Al-Khawlani, adalah Abu Idris Al-Khawlani Al-Yamani, ya seorang rawi, seorang tabi'in ini, idza hadatsa bi hadzal hadits, ketika beliau menyampaikan hadis ini, setiap menyampaikan hadis ini, jasa ala rubbatihi, maka beliau bersimpuh di atas lututnya. Ya demikian. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali taala bahwa dzalim ada dua. Dzalim sendiri, waqad fasara katsir min ulama adzlum, kebanyakan ulama mentafsirkan dzalim itu adalah wadu asya fi ghairi mawdiha. Dolim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, dolim namanya dolim, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Terbagi menjadi dua. Ahaduhuma, salah satunya dari kedua itu, dzulmun nafsi, mendolimi diri, mendolimi dirinya sendiri. Wa adzamuhu, dan paling besar dolim apa? Asyirku, syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya, bisa ditulis. Ini kedoliman ada dua. Yang pertama, kedoliman kepada diri sendiri. Yang paling besar yaitu syirik. Dalilnya surat Luqman ayat 13, inna syirka ladzulmun adzim. Sehingga kesyirikan itu kedzaliman yang besar. Kenapa demikian? Karena orang yang musyrik itu menjadikan makhluk seperti kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan kesyirikan itu adalah kedzaliman paling besar. Asal yang kedua, dzulmul abdi li ghairihi, kedzaliman hamba kepada selain dia. Baik sama manusia ataupun dengan hewan ataupun yang lainnya. Yaitu ini mendzalimi hamba kepada selain dia. Di situ Nabi menyebutkan ketika jiwada inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram, sungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan kehormatan kalian atas kalian itu haram. Ya demikian. Seperti haramnya hari kalian ini ketika haji wada, di dalam bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Ya itu. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya ya kezaliman tersebut, perbuatan zalim. Kemudian juga disebutkan hadis yang sahih, hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, demikian juga Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, yang dibawa Imam Abu Dawud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Lau anna Allah adzaba ahla samawatihi," kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa penghuni langit-langitnya, "wa ahla ardhihi," demikian juga penghuni buminya. Ini kalau Allah menyiksa makhluk-makhluk yang ada di langitnya, demikian juga makhluk-makhluk yang ada di bumi, menyiksa kita semua. La adzabahum, ini Allah akan mengadab mereka. Wa huwa ghairu dzalimin lahum, dan Allah tidaklah berbuat zalim kepada mereka. Walau rahimahum, kalau Allah merahmati mereka, kana rahmatuhu khairan lahum, maka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala lebih bagus bagi mereka, min a'malihim, dari amalan-amalan mereka. Iya, ini kalau dibandingkan ya amalan kita lakukan ini dengan kenikmatan yang Allah sediakan di surga itu tidak sebanding. Apa yang kita dapatkan di dunia ini dari menghirup nafas, kemudian makanan yang kita dapatkan, demikian juga yang lainnya itu, ya, itu tidak sebanding dengan amalan yang kita lakukan. Kalau amalan yang kita lakukan ini sepanjang hari ini dibandingkan dengan kenikmatan Allah berikan pada kita, itu tidak sebanding. Apalagi nanti mendapatkan balasan di akhirat. Ya itu. Ini hadis yang saya tadi. Kalau Allah SWT menyiksa penghuni langit dan penghuni bumi, maka yang demikian tidak akan mendzalimi hamba-hambanya tersebut. Kalau Allah merahmati mereka, niscaya rahmat Allah SWT lebih bagus daripada amalan-amalan mereka. Ya, jadi demikian. Jadi Allah SWT mengharamkan atas zat-Nya untuk berbuat zalim. Kemudian juga disebutkan di sini tentang ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga apa yang di ayat di Al-Qur'an tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Abdul Aziz permasalahan ini di halaman 682. Demikian juga apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bisa ditulis, yakni hadisnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laitsula ahadun al-jannata bi amalihi." Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Jadi kita akan bicara tentang ba di sini, ya. Huruf jar ba di sini. La yadkhulu ahadun al-jannata bi amalihi. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wala anta wa Rasulullah." Dia mengatakan tidak masuk ke dalam surga seorang pun dengan amalannya. Ba di sini ya. Ya, ba di sini kita artikan ba di sini dengan gitu aja lebih mudah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wala anta tidak juga engkau ya Rasulullah." Qala Nabi mengatakan, "Wala ana, tidak juga aku." Illa yataqawma daniyullahu bi rahmatihi wa fadlihi, kecuali hanya saja Allah memberikan ya keutamaan dengan demikian juga rahmatnya. Jadi hadis ini tadi, la yadkhulu ahadun al-jannata bi amalihi, dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, jazaan bima kanu ya'malun. Paham? Surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Demikian juga di ayat yang lain. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang kalian dulu lakukan. Bagaimana di sini? Ba di sini. Jadi lafaz yang pertama tadi dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan tidak masuk salah seorang kalian ke surga dengan amalannya. Sebenarnya mengatakan, lalu untuk apa kita beramal kalau kemudian kita masuk surga itu ya tidak dengan sebab amalan. Dan Nabi mengatakan kita masuk surga itu dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Tetapi di lain pihak, di situ di surat As-Sajdah Allah menyebutkan jazaa bima kanu ya'malun. Surga itu adalah balasan terhadap apa yang kalian dulu lakukan. Demikian juga dalam Al-Qur'an, batilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan itu adalah surga, ya. yang aku wariskan untuk kalian dengan sebab apa yang kalian lakukan, dengan apa yang kalian lakukan dulu. Bagaimana di sini? Yang pertama tadi mengatakan, ya tidaklah masuk seorang ke dalam surga dengan amalannya. Kemudian yang ayat dikatakan balasan terhadap apa yang kalian lakukan. Jawabannya adalah, ya disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Abil Is Shallallahu Taala bahwa alba bain alba allati fin nafi ghairul ba allati fil isbat. Jadi ba yang dinafi la yatula ahadun aljannata itu bukan ba yang ada di isbat jaza bima kanu ya'malun. Ya paham? Jadi dibedakan. Ahlussunnah mengatakan demikian. Kalau mereka orang-orang Jabariyah akan mengambil langsung tidak masuk salah seorang kalian itu ke dalam surga dengan amalannya. Untuk apa kita beramal? Kita sudah ditakdirkan ini dan itu. Sesuai dengan kehendak mereka. Ya, jadi demikian mereka itu mengambil ayat atau hadis sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan kita mengatakan bahwa ba di sini berbeda. Ba yang di nafi lan yadkhula di sini itu adalah bukan ba yang ada di isbat di jaza bima kanu ya'malun. Ya. Beliau mengatakan fal manfi bahwa yakuna alamal qasaman liduhuli ar-rajul ila al-jannah. Ya. Adapun ba yang ada di ya, jadi lan yakul ahadun al-jannah itu adalah ya. Bisa ditulis ba yang di ayat jaza bima kanu ya'malun itu adalah ba usabab. Paham? Jadi sebagai balasan dengan apa yang kalian lakukan, ba di sini adalah sebab. Balasan sebagai sebab apa yang dulu kalian pernah lakukan. Ya, bisa babi amalikum dengan sebab amalan-amalan kalian. Ya, demikian. Jadi ba yang di situ adalah apa? Adalah ba yang itu adalah sebab. Sedangkan ba yang ada di hadis tadi itu adalah as-saman. Ya, ini seakan-akan apa? Dia itu adalah harga. Ya. Fal manfi bi qawlihi adapun ya ba di manfi di la yatul ahadun itu adalah al-amal itu adalah saman lidukhuli ar-rajul ila jannah. Ya, maknanya adalah ba-nya di situ adalah al-iwad. Ba-iwad, ba pengganti. Bisa ditulis. Jadi ba yang ada di hadis tadi adalah ba al-iwad. Ba'ul iwadi. Ba sebagai pengganti. Maka ini adalah tidak. Ini kalian itu masuk dengan ke dalam surga sebagai pengganti dari amalan kalian, ya tidak sebanding. Kalian masuk surga sebagai pengganti dari amalan kalian, ya tidak sebanding. Amalan kita berapa dibandingkan dengan kenikmatan surga yang demikian besar. Oleh karena itu Nabi mengatakan kecuali itu adalah rahmat Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi itu. Jadi ba yang ada di hadis itu adalah iwad sebagai pengganti. Sedangkan ba yang ada di ayat tadi itu adalah ba sabab. Selesai sudah. Ya, tidak ada permasalahan dalam hal ini. Jadi surga itu tidak sebanding dengan apa amal yang kita lakukan. Tidaklah kalian itu masuk dalam surga sebanding atau sebagai ganti dari amalan kalian. Ya enggak. Ya, jadi kita masuk surga itu sebagai sesuatu yang sebanding dengan amalan kita, ya, ya jauh sekali. Sedangkan ba yang ada di ayat tadi itu adalah bab, yaitu adalah sebab. Ya, kita masuk ke dalam surga itu sebabnya diantaranya adalah amal yang kita lakukan. Paham ya? Itu. Bukan kemudian sekedar sebagai ganti amalan kita ini kemudian dapat surga yang demikian penuh kenikmatannya itu. Bukan. Jadi ba yang ada di ayat adalah sebab, sedangkan ba yang ada di hadis tadi itu adalah pengganti. Jadi tidak mungkin kemudian ya seseorang itu masuk dengan dalam surga itu dengan apa? Dengan gantinya itu adalah amal yang dilakukan. Tidak. Amal itu hanya sebagai apa? Sebagai sebab saja. Dan itu semua adalah rahmat, demikian juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Ini mudah dipahami insyaallah. Jadi ba yang ada di ayat tadi itu adalah bukan ba yang ada di dalam hadis tadi. Kalau disamakan ya maka ini berbahaya. Kalau disamakan ya la yadkhulu ahadun al-jannata bi amalihi, ba-nya itu diartikan dengan ba yang itu adalah ba dari sebab, ini bahaya. Berarti maknanya tidaklah masuk salah seorang kalian dalam surga itu dengan sebab amalannya. Ya ini batil kalau seperti tidak artikan. Kalian tidak akan masuk dalam surga dengan sebab amalan kalian. Ya itu batil seperti itu. Karena seseorang masuk dalam surga ya, di antara sebabnya itu adalah amal dia lakukan. Ayat tadi menyebutkan jaza bima kanu ya'malun. Surga itu adalah sebagai sebab, ya, balas, dia itu adalah balasan dengan sebab apa yang kalian lakukan. Ya demikian. Insyaallah paham apa yang kita sebutkan ini. Dan demikian kita akan baca sirah Nabawiyah.